Hariho umusongo uri muri iyi ntumbangane uraturitsa nkuguturikirije mu mwami Mesaya isindaba mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu Ndabaramukije mwebwe mwese muri ko murumviriza radio isanganiro ndabahe nikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kansonga no kamenya cyo numunsi aho twari ko turabira hamwe ingwara y'amenyo mu gice cya mbere twarabonye ubwoko bw'ingwara z'amenyo ingene zifata igituma abantu bagira akamoto kabi mu kanwa n'umwanya wo kugirira isuku amenyo Muri kino gice cya kabiri turaza kurabira hamwe ubuhinga bwo kwijugutura igituma abageze mu zabukuru benshi batagira amenyo n'inkurikizi abagwaye indwara y'amenyo bagira Irambo na Brenda Kelly Debora nabateguriye kino kiganiro nongeye kubaha ikaze Tujye rero mu idoni y'idogya kino kiganiro muganga w'ingwara zo mukanwa n'amenyo Fabrice Ntwari aratubwira ubuhinga abantu bakwiye gukoresha mu kwijugutura mu kwibrosa uratora umujigiti wawe twavuganye ufise ubwoya bworoshe umutwe kandi atari munini gose kugira ngo ushikire amenyo yose ikindi twavuganye urashira ko korogate yawe irimo icyunyonyo free wall kugira ngo amenyo ashobore kugira ingufu ashobore kwigwade ucubombeka namazi hama mu kwibrosa benshi bibrosa bakitse umujigiti ukitse no kuvuga bajana inyuma bazana imbere oya no kuvuga uko kwibrosa ni bibi cyane birica ishinyo kandi birica namenyo ucusanga bya bisigara byifungurwa hakubikura yahubwo turiko tubitsindagira hagati ya amenyo kuko turasiga zijya muvuma dovayeze nimbi kuko tuba turiko turasiga tubitsindagirayo mu kwibrosa neza ukura kwishinyo umanura kumenyo kura nimba ramenyo hejuru ukura kwishinyo hejuru umanura kumenyo ukura hatukura umanura hera hamikindi mu kwibrosa mu kwijigitura ugira iginyo kurindi ginyo kurindi ikigira gatatu amenyo afise impande zibiri Beshi bijigitura bibrosa inyuma gusa aha tubona aho batwenze tubona muga hajya yasamye ukaraba indani usanga harabavye kwijigitura inyuma uhejeje inyuma ukaja n'indani urabiterera bikagwa mu kanwa ha mugashira ya mazi ukabicira kandi mu kwijigitura wijigitura novuga imisaya ibiri itandukanye hejuru uhajigitura kwaho hasi ukajigitura kwaho hama uhejeje aho ushobora gucisha ko bukebuke ni ku rurimi kugira ngo ukure ko naho dusigara twifungurwa ushobore kugira akamoto keza mu kanwa muganga Fabrice Ntwari aratubwira ingene yo kwikingira indwara y'amenyo ukungene two kingira izo ndwara turahejeje kwibrosa mbega wa mujigiti duhejeje gukoresha tubika gute benshi bahubika nabe iyo uhejeje kwibrosa urahetse ukawoza n'amazi meza uwogeje ugakuramwo vya bicafu byose byajamo ucubika nimba ari mu kirahuri canke igikombe ucushinga ubika ubushinze ubwoya bukaja hejuru kugira akayaga gahite gacemo yama mikrobe y'amazi yose bivemo hama si vyiza yuko dusangira imijigiti umujigiti ni umuntu umwe kirazira gusangira umujigiti kandi umujigiti no kuhindura nyime buri mu mezi atatu dutegerezwa guhindura umujigiti mugabo naha yo mezi atatu barashi ukabona bwa bwoya bwa wa mujigiti bwashaje umujigiti uhindura mu kugira twikingirizo ngwara no kuraba ingene dufungura no gufungura imfungurwa yuzuye ikwije bwa bwoko butatu bw'imfungurwa no vuga sanganyagaburo ntanga nguvu na ndema mubiri mugaba muri ico gihe turabasaba ko mugerageza mukagabanya ibintu bisosa kugira ngo tugabanye ya sukari irimo iza gusigara mu kanwa kuri ico cyo gufungura nyene tusubire twibukanye no kugerageza tukarekabanya kuguma dufungura gufungura kumwanya kumwanya no kuvuga hari abantu mu gatondo bafashe icyayi saa yine nimbashitse ku kazi aratoye agatumbura aratomboye nifana canke arafashe utundi tuntu saa sita uko nyene saa cenda uko nyene no kuvuga mu kantu hacagumayo ya sukari kandi uko ariko arabifata bica bigorana ingene abumagira isuku ku mwanya ku mwanya hama ikindi ni guheba itabi hama no kugabanya inzoga icyo nohereza ko no kwisuzumisha keshi gashoboka ku muganga arabe indwara zo mu kanwa n'amenyo kuba dufatiye hagati muri ko murakurikirana ikiganiro kansonga no kamenye kuri radio isanganiro aho turiko turabira hamwe indwara z'amenyo Muganga Fabrice Ntwari aratubwira ingene abavyeyi bakwiye gukingira abana babo n'indwara z'amenyo. Hariho abavyeyi bagira ibintu batazi uko bishobora kugirira nabi abana kumenyo yabo. Abana niho babakimera amenyo. Amenyo yabo akiri fragile. Abavyeyi mukuramutsa abana hariho ababasoma mu kanwa. Kumunwa. Icho kino ni kiwi kuko umwana uramuha ko za mikrobi zawe zigatuma zijiwe zigashobora gutera indwara yo gutoboka amenyo cyangwa kugwara amenyo hakiri kare gose. Ikindi cya kabiri ni mu gihe turiko turafungurira abana bacu. Tubafungurira ibintu biturira. Beshi mukumviriza abanza gushira mu kanwa nimba ari kiyiko kugira bumvize ko biturira. Naho nyene za mikrobi tuzihereza umwana bigatuma ashobora gwara izo ndwara zo mu kanwa n'amenyo. Ikindi ni ibintu bisosa duha abana. Ubunye hari abana benshi bakiri bato bagwaye indwara zo mu kanwa n'amenyo. Bitumwa n'ibintu tubaha. Bitumwa nuko turabibaha ntiduheze ngo tubakurikirane. Kubibima biragoye. Mugagerageza mubigabanye. Hama ikindi mwibuke yuko mwijoro n'imiburiburi atoryama umwana atigituye. Icya gatatu, umwana ariko arakwiza umwaka. Muhindurire mureke kumuha amata muri bibero amenyere kunywesha igikombe kirawuri kuko ijya bibero agumiza mu kanwa kiretse yuko ibirimo amata canke ibindi bisosa bishobora gutuma amenya toboka yashobora gutotera n'ibindi bibazo ku menyo yiwe ariko aramera cyangwa yandazomera ugasanga umwana afise amenyo ameze nabi ahagaze nabi byatumwe n'iyo bibero. Muganga Ntwari Fabrice aratubwira inkuru ikizi ugwaye ingwara ya amenyo agira. No muri ico gihe hari abirengagiza ntibivuze. Iyo bativuje hari izindi nkuru ikizi zica ziza. Hari abantu baca bavyimba. Ugasanga yavyimvye kuginyo. Canke atavyimvye kuginyo ugasanga umusaya wose n'izosi havyimvye ico twita cellulite. Kinagoye no kuvura cyane. Iyindi nkuru ikizi kurikira. Kubera cyato iginyo ryatobotse gose riravungagurika. Ugasanga iginyo ryaraheze hasigaye yimitsi. Muri icyo gihe ayamaze kugwara aravaye. Ni ukuvuga umuntu aratakaza amenyo kubera ya ndwara. Kandi amaze gutakaza amenyo novuga ko aratakaza n'ubwiza yari afise. Burya dufise ubwiza imisaya kubera amenyo dufise. Ata amenyo dufise imisaya icihomberana. Ugasanga umwana w'imyaka 15 imisaya yahomberanye kubera ata amenyo agifise. Kandi umuntu aratakaza ibiro. No kuvuga gumana bwabo babare nafungura aratakaza ibiro malnutrition nafungura neza ariyo n'izindi nkuri hizi ugasanga hariho amasenezite yavuye kuri izo ngwara za amenyo hariho n'ingwara ku bantu bafise ingorane z'imitima kwaro ingwara zo ku mutima zivuye kuri zo ku mwana nawe nyene izi nkuri kizi mvuze zose zirashobora kumushikira. Muganga Ntwari Fabrice aratubwira yuko abageze mu zabukuru batakaza amenyo yuko atari ubusaza ari indwara y'ubunyigishi ativugije kuva kera. Beshi bazi yuko umuntu ariko arasaza atakaza amenyo ariko sivyo sivyo kuko amenyo afashe mu igufa natakaza amenyo agifise igufa uti biva kukireye kugira ngo umuntu ariko arakura atakaza amenyo navuze ku ingwara zo mu kanwa zifata buke buke mugaba mu nyuma zikagutera ibibazo aho o tugaruka kuri ya ngwara y'ibinyigisha navuze ko iyo irya acide ibonetse mu kanwa ishobora gucifatana n'ibindi bisigaye byifungurwa byo mu nyuma bigaca biza bigahomeka kwishinyo n'iginyo hagati ishinyo n'iginyo iyo ngwara itacivugwa hakiri kare ivyo bicafu iyo acide birahinduka bikirabura bica bitera bimanuka bikamanukana hagati y'ishinyo n'iginyo bigaca bivungura ishinyo bikavungura igufa rifashe mu iginyo iyo rero bifashe umwanya muremure bica bituma usanga amenyo ari hejuru ku musozi mu nyuma gaca regarega kandi ntaba ariko arababara rero mu nyuma ariko arafungura ariko aragira iki rica rikoroka karicira irigira kabiri hanyuma mu nyuma muca muvuga ngo umutama yashaje kubera atamenye agifise byatewe n'iki n'andwara y'ibinyigishi nababwira keshi beshi bafise usanga hari ku bintu bya by'umuhondo bifashe ko canke vyirabura bifashe kumenya muganga Fabrice Ntware arahanura abantu bagwaye ingwara y'amenyo kutarikura ko rivugwa rigakira yuko bo kwivuza akiri kare ikintu cya mbere na mbere no bahanura no kugira isuku cyiza ryo mu kanwa n'amenyo bakabigira ryari mu gatondo bahejeje gufata icyayi simvuze bakivyuka mvuze bagihejeje gufata icyayi nasiguye yuko ari kugira dukureyo ibyo bisigara byifungurwa biri hagati y'amenyo ikindi kigira kabiri no kugira no vuga kwitura umuganga kuko yanonosoye indwara zo mu kanwa n'amenyo n'imiburiburi rimwe mu mwaka vuze n'imiburiburi rimwe mu mwaka kandi atanu babare na gutoya ufise mutarindira kwitura abara indwara zo mu kanwa n'amenyo kubera mu babara kuko acaheza akabona indwara zigufata zikavugwa hama zigakira ikigira gatatu indwara zo mu kanwa n'amenyo ziravugwa kandi zirakira hari ibintu benshi mufise muvuga yuko ginyo rikubabaza umuti wajyo arukurikura sivyo namba amenya aravugwa agakira ukayagumana ukayakoresha atakibazo na kimwe biguteye hama iki kirakane mwirinde kwitura abantu batavyigiye kuvura izo ndwara zo mu kanwa n'amenyo kuko babatera ibibazo byinshi mukagera kudushikira mumeze nabi bishobora kudutwara umwanya kubavura bishobora kubatwara uburyo bwinshi mwebwe namwe kubavura bikabatwara n'umwanya ukuba mu bitaro igihe kirekire ivuze hakiri kare kandi mwivuze ku muntu yanonosoye izo ndwara zo mu kanwa n'amenyo ni kuri izo manuro rero igice cya kabiri cy'ikiganiro kansonga n'ukamenya cino munsi kirangiye hatora ko turabira hamwe indwara z'amenyo ubwoko bwazo ingene zifata n'ingene abantu bozikingira shimire muganga Ntwari Fabrice yaduhaye umuco kuri byinshi shimire namwe bwe mwese mwaduteze yompi mukaba mwari kumwe na jewe Irambo na Brenda Kelly Deborah muri kino kiganiro nimugire ibihe byiza Hari umusongo uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu rumwe Mesaya isindaba mu mwanya wo kujya kwitinyisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu.